Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu dan iman jamaah, nikmat yang akan membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kekuatan untuk mengamalkan, kekuatan untuk merubah hidup kita dari mengarah ke neraka menuju mengarah ke surga, dari maksiat ke ketaatan, dari syirik ke tauhid, dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Dan semua itu hanya bisa dilakukan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita meminta pertolongan kepadanya. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, memberikan anugerah berupa surga buat beliau, dan semoga Allah merahmati keluarga beliau, guru-guru beliau, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Masih bersama beliau dan buku beliau yang sangat fenomenal, Riyadhus Shalihin, dan masih bersama bab tafakkur. Dan kita masuk ke hadis terakhir. Hadis terakhir, Ustaz. Loh, kemarin kan ayat. Bukannya ini hadis pertama? Iya, hadis pertama dan terakhir. Karena cuma satu hadis yang dibawakan Imam An-Nawawi dalam kitab Tafakkur. Jadi ini hadis pertama dan sekaligus hadis terakhir. Hadis yang penting untuk kita renungkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis man dana nafsahu. Orang yang cerdas, orang yang berakal sehat adalah orang yang dana nafsahu. Nanti kita jelaskan apa makna dana nafsahu. Wa ali wa amila lima ba'dal maut. Dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Sekali lagi, al-kayyis man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu. Orang yang dana nafsahu. Hadirin Allah muliakan, sederhana, simple, dan Imam Nawawi masukkan ke dalam bab tafakkur. Apa pelajarannya dan apa korelasi hadis ini dengan bab tafakkur? Mari kita pelajari melalui hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, jemaah sekalian, al-kayyis. Apa makna al-kayyis? Al-kayyis kata para ulama huwa al-hazimul fitan atau al-fatin, al-mutanabbi al-muntahiz lil furas. Al-kayyis itu dalam bahasa Arab al-hazim. Orang yang kokoh, tegar. Di waktu yang sama dia cerdas. Di waktu yang sama al-mutanab, al-muntabih, peka. Al-muntahiz lil furas, dan cerdik di dalam melihat peluang dan kesempatan di dalam kehidupan yang menguntungkan dirinya. Jadi al-hazim, al-fitan, al-muntabih, al-muntahizulil furas, itu al-kayyis dalam bahasa Arab. Diterjemahkan simpel dalam buku kita apa sih? Orang yang cerdas, ya, gitu ya. Dalam buku terjemahan kita diterjemahkan apa? Orang yang cerdas, cerdik. Apa diterjemahkan apa? Antum semua pakai buku bahasa Arab, kurang fasih dengan bahasa Indonesia. Loh, bukunya dibuka, jamaah. Buku setebel itu ditaruh di dibawa, gak dibuka-buka, subhanallah. Udah tebel, gak dibuka-buka. Dibuka bukunya. Berkah, insyaallah. Buka buku tuh pahala. Semua pahala. Kalau kita niatkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, al-kayyis biasanya diartikan orang yang cerdas, orang yang cerdik. Kalau dalam bahasa Arab, sangat dalam al-hazim, yang kokoh, tegar, punya pendirian tul hazim. Punya pendirian, enggak pelin-pelan, enggak gampang terbawa suasana lingkungan, al-hazim. Kokoh. Punya pendirian. Di waktu yang sama dia punya fatonnya, cerdas, kecerdasan. Jadi ada orang tuh punya pendirian tapi kadang-kadang ngawur gitu loh. Karena pendiriannya salah, udah ngotot salah pula. Ini cerdas, cerdas. Al-muntabi, peka, dia bisa ngelihat. Al-muntahizil furas, dan dia cerdik dalam melihat kesempatan. Begitu ada kesempatan masuk. Begitu ada peluang masuk. Itu al-kayyis. Itu siapa? Al-kayyis. Jadi kalau antum ditanya atau kita ditanya, kayyis itu apa? Orang punya pendirian, kokoh, di waktu yang sama dia cerdas, di waktu yang sama dia peka, sangat peka, di waktu yang sama dia jago dan cerdik dalam melihat peluang dan kesempatan. Nah, hadirin Allah muliakan, jadi bukan hanya cerdas aja, itu kumpulan dari berapa makna? 4 makna di atas. Bisa dicek dalam syarah Al-Imam Muhammad bin Utsaimin. Nah, siapa sih orang yang kayak begini nih? Ini kan oke banget loh. Siapa orang nggak pengen punya karakter berpendirian, kokoh, lalu cerdas, lalu peka. Lu tuh nggak peka banget sih? Iya sih, aku nih orangnya begini dari dulu. Doainnya biar bisa berubah. Semua pengen jadi orang peka, peka yang positif dan cerdik dalam melihat peluang. Kita sering, lo tuh peluang depan mata gak diambil. Iya, gue gak sadar. Ini makanya, mikir dong gitu loh. Lihat dong. Semua pengen punya tipe seperti itu, yang pintar dalam melihat peluang, cerdas dalam melihat peluang, sehingga peluang gak percuma atau gak terbuang percuma. Nah, di dalam Islam, Nabi SAW punya standar untuk orang seperti ini. Siapa orang-orang seperti ini? Dan bagaimana mencapai titik seperti itu, gitu. Apa yang harus dilakukan agar kita bisa jadi al-kayyis, gitu kan ya. Siapa yang gak mau? Ini kak, typical okay banget untuk diri kita. Yang ingin cari pasangan, siapa yang gak ingin punya pasangan seperti ini? Siapa yang gak ingin punya suami punya pendirian, cerdas, lalu peka, lalu pintar melihat peluang? Siapa yang gak ingin punya istri yang punya pendirian, yang cerdas, yang peka, yang pintar melihat peluang? Semua orang pengen punya pasangan seperti ini. Ketika kita ingin bisnis, siapa yang gak ingin punya rekan bisnis yang punya pendirian, cerdas, peka, dan pintar melihat peluang? Kan sering, udah gue terserah lu aja, lu ada yang jagonya di sini. Pokoknya lu bilang gue butuh berapa, gue transfer sama, misalnya begitu. Amanat pula kan gitu ya, punya pendirian. Ketika kita jadi bos, siapa yang gak ingin punya staff kayak begini? Staff kita, tim kita punya pendirian, cerdas, peka, dan pintar melihat peluang. Itu semua kita ingin. Kita yang staff atau kita yang, siapa yang gak pengen punya bos seperti ini? Bos kita punya pendirian, cerdas, peka, dan jago melihat peluang. Semua kita suka sama karakter kayak begini, jemaah. Semua kita suka dengan karakter demikian. Ini kayak full package. Okay banget. Nah, gimana bisa sampai pada titik itu? Jadi ada caranya sebenarnya. Siapa orang yang seperti itu di mata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Mari kita simak. Kata Nabi SAW, man dana nafsahu. Man dana nafsahu. Orang yang dana nafsahu. Nanti kita jelaskan apa arti dana nafsahu, karena menarik maknanya, jamaah sekalian. Wa amila lima ba'dal maut. Yang kedua, dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Itu dua. Dua. Dana nafsahu, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Nah, hadirin Allah muliakan, ternyata kriterianya dua. Orang yang dana nafsahu, dan yang kedua, dia beramal untuk kehidupan setelah kematian, kehidupan akhirat. Mari kita bersama dengan kriteria pertama dulu. Dana nafsahu. Apa makna dana nafsahu? Ada dua makna, catat baik-baik, ini penting. Dana nafsahu itu ada dua makna. Yang pertama, maknanya orang yang suka bermuhasabah. Orang yang suka bermuhasabah. Jadi orang yang suka bermuhasabah. Suka mengevaluasi diri. Orang suka muhasabah. Wa mana'aha mustaladzatiha wa syahawatiha allati fiha halaku diniha. Dan orang yang suka menahan diri dan nafsunya agar diri dan nafsunya tidak bebas mengejar yang nafsu dan dirinya inginkan dan syahwat yang diinginkan, padahal di dalamnya atau padahal keinginan dan nafsu tersebut menghancurkan dirinya sendiri. Jadi orang yang suka muhasabah, mengevaluasi diri dan nahan diri. Menahan dari apa? Dari semua hal yang disukai sama nafsu, diinginkan oleh nafsu dan diri, padahal di dalamnya itu menghancurkan dirinya sendiri. Menghancurkan dirinya sendiri. Itu makna pertama. Jadi orang yang kalau ingin jadi orang punya pendirian, ingin jadi orang yang cerdas, ingin jadi orang yang peka, ingin jadi orang yang pintar melihat peluang, kita harus hobi mengevaluasi diri. Diri sendiri. Bukan mengevaluasi orang lain. Hobi manusia itu jago mengevaluasi orang. Harusnya dia gini deh. Harusnya dia harus begini dong. Dia kan udah ngaji. Masa sikapnya kayak begini? Dia kan udah aku pondokan. Harusnya berubah dong. Enggak, itu bukan orang yang cerdas. Dan gak akan pintar lihat peluang. Dan gak akan peka. Kenapa? Fokusnya ke orang lain terus. Makanya dirinya gak maju-maju. Yang dievaluasi orang lain. Dirinya gak pernah dievaluasi. Orang yang cerdas, dievaluasi diri. Dia bertafakur. Nah ini salah satu bentuk tafakur. Dia memikirkan kondisi dirinya dengan hatinya. Apa kewajiban yang sudah dia kerjakan? Simpel aja, apa kewajiban yang sudah dia kerjakan? Apa kewajiban yang masih dia lalaikan? Apa hal yang haram yang masih dia kerjakan? Apa hal yang haram yang sudah berhasil dia tinggalkan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala? Lalu PR-PR ini gimana cara menyelesaikannya? Terus setiap hari begini. Ini apa yang salah dengan diri saya? Kenapa ini gak berjalan? Kenapa ini gak bekerja? Kenapa saya masih belum bisa khusyuk? Kenapa sampai detik ini saya susah ikhlas? Kenapa sampai tadi ketika orang puji saya tuh terbang, saya seneng banget, padahal kan gak boleh ya? Kenapa tadi pas kajian masih ngantuk? Ini ada yang salah, kenapa masih ngantuk nih? Kenapa malamnya saya tidur jam berapa? Mbak, atau saya bangun jam berapa tadi malam? Bangun jam 3. Berarti udah benar nih. Iya kan? Kalau jam 4 kapan kita sholat witirnya paling enggak? Atau kita udah bangun sebelum subuh misalnya. Oke. Sebelum subuh udah oke. Tidurnya jam berapa? Oh, ternyata tidurnya jam 1. Kejar lagi, kenapa bisa tidur jam 1? Kalau ternyata ternyata tadi misalnya ngerawat ibu yang sakit, ngerawat ayah sakit, oke. Berarti ini gak ada masalah. Ngantuknya saya di kajian berarti bukan karena faktor ini, karena gak mungkin ketaatan melahirkan keburukan. Al khairu la ya'ti illa bi khair, kata Nabi. Kebaikan tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. ini berarti mungkin maksiat di kemarin. Nah, kita kan berpikir simpel. Oh, pasti karena kurang tidur. Belum tentu kurang tidur. Bisa jadi tidur kita deep sleep. Tidur kita udah oke, enggak ada masalah. Oke, kita terlambat tidur. Kita terlambat tidur. Tapi kalau karena ketaatan ya enggak masalah. Oh, ternyata benar. Kemarin saya ketemu teman ngobrol ngalur ngidur, akhirnya ngomongin orang. Ah, ini nih maksiat nih. Ini maksiat. Oh, ternyata benar. Kemarin sore lupa zikir pagi petang. Lupa baca doa pagi atau zikir petang. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yawm atau Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzihi laila wa khaira ma ba'daha. Kan kita minta kebaikan di malam ini dan kebaikan setelah malam ini. Dan setelah malam ini kan waktu sekarang nih. Setengah, ini kan setelah malam. Ngantuk. Ah. Iya, yeah, benar tadi. Aku lupa zikir pagi petang kemarin. Terus evaluasi diri, evaluasi diri, evaluasi diri. Kenapa ya? Kenapa ya? Libatkan hati kita. Libatkan hati kita. Libatkan hati kita. Evaluasi diri, evaluasi diri, evaluasi diri. Apa kewajiban yang sudah kita kerjakan? Apa yang masih jadi PR? Apa larangan yang berhasil kita tinggalkan dengan taufik Allah? Apa yang masih jadi PR? Terus evaluasi. Tadi kita terpancing marah sama istri. Kenapa saya bisa terpancing marah sama istri? Ya, istri nyebelin. Enggak, bukan begitu cara tafakurnya. Istri baik, istri nyebelin, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh begitu dong. Kan Allah berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, wa kana rabbuka basira," dalam surat Al-Furqan ayat 20. Kami jadikan di antara kalian ujian. Sabar enggak ngadepinnya? Istri nyebelin, sabar enggak ngadepinnya? Emang kalau nyebelin harus disikapi dengan maksiat. Atau kita sebagai istri, kita marah sama suami kita. Kenapa marah? Habis ada enggak pengertian. Dia zalim. Enggak, bukan itu. Jangan masuk ke arah sana. Adanya suami, apa Allah takdirkan suami kita kemarin bersikap nyebelin, zalim, itu untuk uji kesabaran kita. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian, sabar enggak ngadepinnya? Oh, berarti istri yang nyebelin atau istri yang enggak nurut atau suami yang zalim, berarti benar Ustaz? Oh, enggak. Ketika istri kita enggak nurut, istri kita durhaka, istri kita suara keras atau suami kita zalim, suami kita nyebelin, mereka akan punya porsi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tenang aja. Lagi senang banget sih kalau pasangan kita kena batunya gitu. Kan kita berharap mereka dapat hidayah gitu loh. Tapi kalau memang itu enggak ada yang dizolimi. Wa annallaha laisa bidzallami lil 'abid. Allah enggak pernah menzalimi hamba-hambanya kok. Surat Ali Imran ayat 182. Artinya semua punya porsinya masing-masing. Ketika kita melakukan maksiat kan kita berurusan dengan Rabbul Alamin. Jadi enggak usah terlalu, kenapa fokus ke orang sih jemaah? Kenapa fokus ke orang lain? Kenapa fokus ke A? Kenapa fokus ke si B? Kenapa fokus ke si C? Kenapa enggak fokus ke saya, ke saya, ke saya? Kenapa enggak fokus ke aku, aku, dan aku? Kenapa enggak fokus ke ana, ana, ana? Ana itu siapa Ustaz? Ana itu saya dalam bahasa Arab. Jadi kenapa enggak fokus ke saya, dan ke saya? Kita ini salah satu PR kita. Kenapa kita enggak cerdas-cerdas? Karena kita fokus ke kamu, kamu, kamu. Kamu tuh ya, nah itu kamu tuh ya. Kamu tolong dong. Nah, kamu tolong dong. Aku udah capek. Ah, itu kan. Cari justifikasi. Kenapa kok gak berjalan nih? Allah gak mungkin zalim sama kita, pasti ada yang salah. Karena masalah datang lagi, datang lagi, datang lagi. Belum selesai udah. Ini belum, ini masih berantakan. Sisi kiri kita diserang. Sisi kiri berantakan, depan kita ada masalah. Depan berantakan, belakang kita timbul masalah kemana. Ini akhirnya terus begitu. Ini ada yang salah, jemaah. Nah, orang yang cara muhasabah terus, muhasabah, muhasabah, muhasabah. Muhasabah. Muhasabah. Mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri. Makanya lawannya, lawannya al-ajiz hadisnya kan al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu dan mengerjakan atau melakukan segala hal untuk kehidupan setelah kematian. Nah, berikutnya wal ajiz man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Lihat. Kebalikannya, lihat, orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dia enggak mengevaluasi hawa nafsunya, dia enggak nahan hawa nafsunya. Ini kebalikan. Dia enggak nahan hawa nafsunya, dia ngikutin hawa nafsunya. Dia enggak ngikutin dirinya dan berandai-andai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud berandai-andai apa? Tenang aja, Allah Ghafurur Rahim kok. Allah tuh Maha Pengampun, tenang aja. Ini cuma sedikit. Jadi cari pembenaran, cari excuse. Cari alasan. Dan itu tadi, tenang aja. Allah Subhanahu wa taala baik kok. Allah kan Al-Muhsin, ini enggak masalah. Jadi setiap kesalahan dia enggak pernah diaudit, enggak pernah dievaluasi. Kenapa? Alasannya Allah baik. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ghafur Ar-Rahim. Lihat kebalikannya. Itu mental-mental lemah. Lihat. Sekali lagi kita lihat hadisnya. Kalau kita punya tipe bekal mengikuti diri kita, nafsu kita, dan selalu berandai-andai kepada Allah, maksudnya cari alasan, Allah maha baik, Allah maha pengasih, maha penyayang, Allah itu maha pengampun, Allah maha pemaaf, maka akan mencetak pribadi yang lemah dalam diri kita. Tapi kan benar, Allah maha pengampun dan Allah maha penyayang, betul, tapi bukan di sisi lain Allah syadidul iqab, Allah maha pedih siksanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk muhasabah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengerjakan perintah dan menjauhi larangan? Bukankah dan bukankah? Dan lihat, orang yang selalu cari-cari alasan, berandai-andai terus, oh tenang Allah juga ngerti, atau nyalain orang, itu udah mental orang-orang lemah. Jadi kalau mau jadi orang lemah, punyalah hobi nyalain orang, udah gitu aja. Kalau pengen jadi orang lemah, gak maju-maju, gak cerdas, gak peka, gak pintar, gak punya prinsip, mulai sekarang, quote and quote, salin orang aja. Dan cari alasan pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, insyaallah. Lo kan Ghafur Rahim. Saya kan orang baik. Allah pasti maafin saya. Udah begitu. Itu mental deh. Dan coba deh. 2 bulan kita pakai mental itu, hancur kita, jemaah. Lemah. Terus ada penurunan drastis. Penurunan drastis. Dan kita itu ngikutin hawa nafsu. Hawa nafsu kita kan sukanya jalan orang. Ya gak sih? Coba kita tanya diri kita masing-masing. Kalau tanya ke nafsu kita, lebih suka nyalain diri sendiri atau nyalain orang? Ya nyalain orang lah, paling seru. Dan kalau untuk punya karakter nyalain orang, gak perlu sekolah, gak perlu belajar, gak perlu sekolah juga jago kita nyalain orang. Tapi menyalahkan diri sendiri secara positif, bukan memutus asakan diri sendiri ya. Tapi cara, ini kenapa ada yang salah? Ah, itu butuh ilmu, itu butuh iman, itu butuh ketakwaan, itu melatih kekuatan. Karena berat, menyalahkan diri sendiri itu berat. Maka ketika kita punya pola itu, otomatis kita jadi hazim, jadi orang yang kokoh, orang yang kuat, orang yang punya prinsip. Karena untuk bisa punya pola mengevaluasi diri, menyalahkan diri, tidak fokus kepada orang lain, tapi fokus kepada aku, aku dan aku, apa yang salah, apa yang tidak aku lakukan, apa SOP kehidupan yang aku miss, apa yang jamaah. Dan kita akan peka, makanya kan peka. Al-Qais itu peka. Makanya begitu enggak begitu apa begitu sesuatu enggak berjalan dengan polanya sesuai dengan ekspektasi kita atau sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, langsung kita peka. Ada yang salah dalam diriku nih. Itu peka kan. Ada yang miss nih. Kenapa? Karena kita terbiasa tafakur, terbiasa berpikir dengan hati, apa yang salah dengan diri saya? Ini kok enggak berjalan? Kenapa ini enggak ini? Peka. Tapi kalau orang yang cari alasan, cari excuse, enggak akan peka dia. Enggak akan peka. Makanya Qais bukan hanya cerdas saja, peka. Lihat orang peka kan langsung. Begitu ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan rencana, langsung tek gitu kan ya. Kenapa nih? Kenapa? Ketika kita lihat pasangan kita berubah, tek, kenapa ya? Apa yang salah dengan diri saya? Langsung, apa yang salah dengan diri saya? Jangan, kenapa dia ya? Tapi apa yang salah dengan diri saya? Makanya para ulama kita, apa kata mereka? Apabila Anda melihat anak Anda bersikap dengan sikap yang Anda tidak ridhoi, ketahuilah itu pesan yang Allah berikan kepada diri Anda. Masya Allah. Ketika kita melihat perangai anak kita gak baik, kita melihat perangai anak kita buruk. Sekarang banyak anak dibekali gadget, tiba-tiba anak kita melihat hal-hal yang gak bagus, jangan langsung salin tuh anak. Itu pesan dari Allah kepada kita. Ada masalah dengan kita. Nah, kita kan anak kita kenapa? Ini darah gara-gara anak-anak, gara-gara salah pergaulan. Coba cek teman-temannya. Oh sabar. Oke, ini temannya yang ngajak. Tapi kenapa dia mau? Harusnya kan dia punya benteng. Harusnya kan dia bisa katakan tidak kepada temannya. Kenapa dia bilang iya? Oh, karena kita tidak pernah membangunkan benteng iman pada diri dia, gitu aja. Oh, evaluasi lagi, evaluasi lagi, evaluasi lagi. Usaha gak jalan nih, bisnis kita bermasalah, coba evaluasi. Kenapa ya? Semua teknis udah kita lakukan, coba iman kita benar-benar yakin gak bahwa Allah itu Ar-Razzaq, atau kita berharap sama makhluk? Bukankah jalan keluar dan rizki sangat berkaitan dengan iman dan ketakwaan? Wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Kenapa enggak ada jalan keluar dalam kasus ini? Harus ada. Orang beriman kan, orang bertakwa kan yakin setiap masalah pasti ada jalan keluar kecuali kematian. Tapi kenapa ini mentok lagi, mentok lagi, mentok lagi? Ingat bahwa jalan keluar ditentukan oleh ketakwaan. Berarti ada masalah dengan ketakwaan kita. Evaluasi lagi, evaluasi lagi, evaluasi lagi. Tafakkur lagi, tafakkur lagi, tafakkur lagi. Dan kita gak ikutin hawa nafsu kita. Kita rem hawa nafsu kita. Kita rem. Kita lakukan pengereman. Karena kita yakin surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarriul nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi illa man rahima rabbi wa ma ubarriul nafsi. Aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, aku tidak cari pembenaran untuk diriku. Saya enggak cari excuse dari kesalahan yang aku lakukan, dari hawa nafsuku. Kenapa? Inna nafsala ammaratun bisu. Alhamdulillah. Ya, dikumulis balakum. Karena nafsu itu seringkali selalu mengajak kepada keburukan, kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu tadi. Lihat orang-orang, saya enggak cari pembenaran. Saya enggak bela diri saya. Wa ma ubarri'u nafsi, saya enggak bela diri saya. Karena inna nafsal ammaratun bisu. Karena nafsu itu, karena dalam diri saya ada nafsu. Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kejahatan. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ada pengecualian, ada anomali di sana. Makanya orang yang dikit-dikit cari pembenaran, dikit-dikit cari alasan, cari excuse, udah gak akan berhasil. Ya luar biasa konsep Islam ya. Jadi sebelum para orang-orang sukses duniawi mengatakan bahwa sikap yang harus dimiliki para juara, no excuse, kita udah ada dari dulu sikap konsep begini. Nabi sudah selalu bersabda, Nabi kita bersabda, cuman kita gak belajar aja, kita gak baca hadis beliau aja, kita terpukau dengan ucapan si A, si B, si D. Ini sangat menginspirasi ya. Kenapa? Karena dia sukses. Emangnya Nabi Anda gak menginspirasi? Yang jadi masalah, Anda gak baca ribuan hadis Nabi SAW. Yang jadi masalah, Anda gak mengenal Nabi Anda SAW. Yang jadi masalah, Anda gak ngerti ajaran beliau SAW. Ini konsep beliau. Al-Qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal-Ajiz, orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan selalu berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu cari alasan bahwa Allah baik, Allah ini, untuk membenarkan kesalahannya, untuk mentolerir kesalahannya. Kita enggak demikian. Kita harus latih diri kita, kalau salah-salah aja udah. Emang kita banyak dosa kok jaman? Semua kita. Apalagi yang bicara. Semua kita banyak salah. Udah kalau salah, salah. Kalau benar ya udah. Tetap benar. Karena harus punya prinsip. Kalau benar, benar. Kalau ini masalah khilaf yang kuat, udah kita pilih pandangan, udah. Jalan aja dengan pandangan kita. Kalau ini masalah khilaf ijtihad yang kuat, dan di belakang kita ada ulama. Tapi kalau kita salah, akui aja kesalahan. Udah gak usah cari-cari alasan. Gak usah cari-cari alasan. Kalau itu pure kesalahan. Dan evaluasi terus, evaluasi terus, evaluasi terus. Itu makna yang pertama, mandana nafsahu. Apa makna pertama? Orang yang suka mengevaluasi, mengintrospeksi diri, dan menahan nafsu, menahan dirinya untuk mengerjakan hal-hal yang disukai oleh nafsunya, yang diinginkan oleh nafsunya, tapi ternyata hal-hal tersebut merusak. Karena apa? Karena tadi surat Yusuf ayat 53, inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Walaupun ada anomali, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nah, yang kita pegang yang anomali itu. Ada nafsu yang boleh. Nafsu suami ke istri, istri ke suami, kan boleh. Jangan sekalian, nafsu makan boleh asal halal makanannya, tapi itu anomali. Pada dasarnya kita harus waspada dengan nafsu kita sendiri. Makna yang kedua jemaah sekalian, sebagaimana dalam kitab An-Nihayah, dana nafsahu, mari kita lihat lagi redaksi hadisnya. Dana nafsahu artinya adalah mengendalikan apa ya? Tadi ini, mengendalikan hawa nafsunya itu yang pertama ya, menahan gitu. Yang kedua, kata para ulama, adzallaha wasta'badaha. Arti dana nafsahu adalah orang yang senantiasa merendahkan nafsunya, merendahkan hatinya. Bukan diri ya, diri kalau bahasa Indonesia konotasinya negatif. Kan merendahkan diri konotasinya minder. Enggak, ini yang positif, merendahkan hati, bro. Berarti terjemahannya merendahkan hati, bukan merendahkan diri. Wasta'badaha, dan senantiasa mengkondisikan hatinya bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Itu mandana nafsu. Jadi orang-orang yang senantiasa merendahkan hatinya dan senantiasa mengkondisikan hatinya bahwa kita hanyalah hamba Allah, ista'badaha, mengkondisikan hatinya, mengkondisikan dirinya bahwa kita hanyalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poin mandana nafsahu. Dan tidak ada kontradiksi, saling menguatkan. Jadi evaluasi yang kita lakukan untuk diri kita, terus evaluasi diri, itu fungsinya atau PR-nya adalah merendahkan hati kita dan mengkondisikan hati kita dan diri kita bahwa kita hanyalah hamba. Itu orang cerdas, orang punya prinsip. Jadi orang yang prinsip adalah orang yang merendahkan hati, selalu bermain rendah hati, selalu bermain rendah hati di pergaulan, rendah hati cara bicara, rendah hati cara bersikap, rendah hati bahkan cara dia mengingkari, rendah hati cara kita mengingkari, atau kalau dia harus membantah, dia berbantah dengan gaya rendah hati dan bukan dibuat-buat, memang rendah hati, rendah hati. Lihat bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah mengkritik gurunya, kata beliau, Syekhul Islam, guru saya ini Syekhul Islam, Syekhul Islam Habibun ilaina, kita cinta kepada beliau. Walakinnal haqqa ahabbu ilaina minhu, tapi kebenaran lebih kami cintai daripada beliau. Masya Allah, beliau ini Syekhul Islam, Syekhul Islam, kami sayang sama beliau, kami cinta dengan beliau, tapi kebenaran lebih kami cintai daripada beliau. Maksudnya beliau salah dalam hal ini, tapi kesalahan beliau tidak mengurangi rasa cinta kita kepada beliau. Tapi kita harus lebih loyal kepada kebenaran. Lihat betapa rendah hatinya para ulama ketika memberikan catatan dan mengkritik. Kita jangankan sama musuh kita, sama pasangan kita jangan rendah hati. Jadi gimana? Sama orang yang kita sayangin aja, ya Allah, kalau udah itu udah belagunya keluar. Itu sama yang kita sayangi, gimana sama yang kita benci? Jadi mandana nafsahu, makanya dana dari dunu kan, merendah. Jadi adzallaha, merendahkan hati kita, dan ista'bada, dan mengkondisikan bahwa dia atau hati kita atau jiwa kita atau diri kita hanyalah hamba Allah. Jadi orang yang cerdas, orang yang punya prinsip, orang yang peka, yang Allah akan kasih kepekaan dan Allah kasih firasat, intuisi sehingga dia bisa membaca dan cerdik dalam melihat peluang, adalah orang yang senang tiasa bermain rendah hati dan sadar diri bahwa dia hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia hanyalah seorang hamba Allah. Dia hanyalah hamba Allah. Bukan siapa-siapa. Makanya karena dia hanyalah hamba Allah, dia hanya beribadah kepada Allah. Dia hanya lakukan segala ini untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihan dan ibadahku, hidupku dan matiku aku persembahkan kepada Allah. Itu orang kalau main gitu punya prinsip pasti. Pasti punya. Itu otomatis. Enggak usah bingung lagi. Gimana cara punya orang gimana jadi orang punya prinsip? Bersikap seperti ini. Pola kita setiap hari begini. Saya rendah hati dan saya hanyalah hamba. Saya hanyalah hamba Allah. Saya hanyalah yang boleh perintah-perintah saya adalah Allah. Dan kalau saya taat sama manusia, itu karena Allah perintahkan saya untuk taat. Kalau saya loyal dan setia, itu karena Allah yang perintahkan saya untuk itu. Semua di bawah ketaatan kepada Rabbul Alamin. Itu yang paling kuat. Gitu. Kalau kita harus taat sama manusia, misalnya taat kepada orang tua, istri taat kepada suami, itu karena Allah yang perintahkan kita. Dan karena kita lakukan itu untuk kehidupan setelah kematian, lima ba'dal maut, kita lakukan itu semua untuk kehidupan setelah kematian, bukan untuk dunia. Karena kita akan bertemu dengan Rabb kita di sana. Kita ingin masuk surga. ingin merasakan lezatnya melihat wajah Allah Rabbul Alamin. Kita ingin berkumpul lagi dengan keluarga kita yang ketika di dunia berusaha untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Rabbul Alamin. Itu yang kita ingin. Kalau kita punya sikap, kita akan punya prinsip, jemaah. Punya prinsip. Dan kita akan cerdas, kita akan peka, kita akan pintar melihat peluang. Peluang bukan peluang duniawi, bukan jadi oportunis, tapi peluang dapat pahala, peluang dapat keberkahan, peluang dapat ampunan dari Allah. Makanya sampai sakit sekalipun, kita sakit, lihat, orang yang kayis, dia akan melihat ini peluang. Peluang apa? Peluang digugurkan dosa, peluang diangkat derajatnya. Udah, dia gak akan drop, dia gak akan lemah. Ketika misalnya dia lihat, suami saya kok agak ini ya, atau istri saya kok agak gini, dia lihat ini peluang untuk menjadi orang lebih sabar, menjadi peluang orang menjadi peluang menjadi orang yang lebih kuat. Ketika suami kita kurang, agak mungkin agak berubah dan seterusnya, ini peluang agar kita tidak bergantung sama makhluk. Kita tetap cintai suami kita, tapi hati kita tidak bergantung. Ini bagus. Semua hal positif. Lihat peluang, peluang itu kenapa? Karena kita selalu berusaha menjaga status kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu al-qayyis. Al-qayyis. Dan dia tidak ikuti hawa nafsunya karena dia bukan hamba hawa nafsu. Dia bukan hamba hawa nafsu. Ini yang bisa disampaikan. Dan kalau kita bisa punya pola tafakur seperti ini, luar biasa. Kita akan jadi orang yang cerdas, orang yang punya prinsip, orang yang peka, dan orang yang pintar melihat peluang. Orang yang pintar melihat peluang. Itu hal yang perlu kita jamkan bersama-sama. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu istiqomah menuntut ilmu dan bertafakur. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana membatasi diri agar bertafakur tidak sampai ke overthinking, berpikir berlebihan? Contoh saat kita mereview apa kesan kita, malah justru jadi takut melangkah untuk kedepannya. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Jawabannya dengan proporsional, memberikan porsi pada setiap kotak kehidupan, dan mempelajari ilmu secara komprehensif. Mempelajari ilmu secara komprehensif. Sebagaimana contoh, rasa takut untuk melangkah ke depan itu kan karena kekurang maksimalan kita dalam meresapi kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertaubat, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi di atas. Artinya kalau kita bisa meresapi hadis ini, maka kita tetap percaya diri walaupun kita melakukan kesalahan. Bukan meremehkan kesalahan, bukan tidak menyesali kesalahan, tetapi kita tahu bahwa manusia enggak bisa dipisahkan dari kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, tugas kita adalah beristighfar, bertaubat, menyesal, lalu bangkit lagi, coba lagi. Jatuh, istighfar, taubat, menyesal, bangkit lagi, coba lagi. Jatuh, istighfar, taubat, coba lagi, bangkit lagi. dan begitu seterusnya. Karena itulah tabiat manusia, khata. Manusia itu selalu seperti itu. Banyak sekali melakukan kesalahan. Dan manusia, jaman sekali yang Allah muliakan, untuk bisa apa, untuk bisa berada di level yang baik, berada level yang ideal, dia harus melewati fase yang isinya adalah jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Simpel aja, emangnya kita bisa bicara seperti ini langsung? Enggak kan? Kita bisa jalan. Siapa di antara jemaah sekalian begitu lahir bisa jalan, roll ke depan, roll ke belakang? Baru lahir, baru lahir. Semua kan harus melewati fase. Fase tengkurap, fase telungkup, fase duduk, fase berdiri, fase oleng, lalu jatuh lagi, jalan, jatuh lagi, baru kita bisa berlari. Semua orang demikian, hadirin. Semua orang demikian. Kesalahan hal yang normal. Selama kita tidak sengaja buat kesalahan, selama kita udah berusaha, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Surat At-Taghabun ayat 16 ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semua demikian. Jadi hadirin Allah muliakan, coba terus dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi ustaz, keluarga, tim dan seluruh umat Islam di dunia. Amin rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, bagaimana tipsnya agar tetap semangat bermuhasabah diri saat berada dalam perbuatan dosa, sementara di satu sisi kita takut keburu meninggal dan masih berada dalam perbuatan dosa? Ini terkait pekerjaan suami dan sampai saat ini belum diterima di pekerjaan lain, maksudnya pekerjaannya haram. Syukran ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih. Yang pertama, ajak suami kita menuntut ilmu, karena ilmu itu menguatkan iman. Pindah kerjaan itu gak mudah, iman itu harus kuat. Kalau gak, bisa mental lagi. Dan banyak yang gak kuat akhirnya balik lagi dan lebih parah. Jadi ilmunya harus kuat, pondasi harus kuat, kuda-kuda harus kuat. Karena pindah pekerjaan dari yang haram ke yang halal itu gak, sangat gak mudah. Kuda-kuda harus kuat, kuda-kuda iman dan ketakwaan. Jadi ajak suami kuatkan ilmu dan ibadah. Yang berikutnya, konsep dalam hidup itu jemput bola, action dulu baru Allah kasih pertolongan. Bukan cari, bukan nunggu diterima dulu baru melangkah. Kenapa gak ninggalin pekerjaan haramnya, belum diterima di pekerjaan lain? Bukan begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah lakukan movement dulu, melangkah dulu dengan niat karena Allah dan tawakal kepada Allah. Nanti Allah kasih pertolongan. Allah kasih pertolongan. Makanya kan semua dalil seperti itu. Intansurullah yansurkum. Tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan tolong Anda. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, barang siapa bersungguh-sungguh di atas jalan kami, baru kami akan kasih hidayah. Nabi SAW bersabda, ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Jadi kita dulu yang action. Dan itulah hakikat ujian kehidupan. Itulah hakikat ujian. Kalau kita nunggu, itu bukan ujian. Benar gak sih? Kita baru mau, ada orang baru mau keluar dari pekerjaannya dengan gaji 50 juta setelah diterima di tempat yang halal dengan gaji 150 juta. Itu kan bukan ujian namanya. Semua orang akan pindah. Masya Allah ya, berani pindah padahal gajinya 50 juta. Jangan kagum dulu, itu dia udah dapat kerjaan, gajinya 150 juta. Jadi bukan inti ujiannya, bukan di sana jamaah. Emangnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua sahabat radhiyallahu anhu ketika hijrah ke Madinah udah diterima di perusahaan Madinah. Langsung gitu. Perusahaan Madinah kasih surat ke sahabat, hijrahlah, kita Anda akan diterima di sini. Enggak ada kan? Semua mulai dari nol. Semua mulai dari nol. Tapi iman mereka udah kuat gitu loh. Mereka fight. Makanya Udrawan bin Auf sampai ditawarin kebun enggak mau. Dullani ala suq. Enggak. Saya enggak mau kebun Anda. Tolong tunjukkan saya pasar. Saya mulai dari nol. Itu kan konsep hijrah. Bukan nunggu dulu diterima baru kita pindah. Ini konsepnya adalah itu. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada Ustaz, keluarga, tim, dan juga semua yang mengikuti kajian ini. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustaz, kadang timbul rasa takut untuk semakin banyak beribadah karena biasanya ujiannya pun besar. Memang saya tahu ujian dari Allah itu artinya Allah sayang terhadap kita. Bagaimana kita menghilangkan rasa takut, khawatir, gelisah, dan sedih ini Ustaz? Secara logika kita tahu apa yang harus dilakukan, tetapi kadang rasa hati jauh lebih dominan. Mohon masukannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Hadirin, kita dulu sekolah enggak? Makasih banyak atas pertanyaannya. Kita dulu sekolah enggak? Sekolah. Waktu kita kelas 1, kita nerima enggak ketika kita dinyatakan lulus naik ke kelas 2? Senang apa enggak? Senang. Kalau tinggal kelas, sedih apa senang? Sedih. Oke, pas kelas 2 kita naik ke kelas 3, senang apa sedih? Senang. Kelas 3 naik kelas 4, senang apa sedih? Senang. Kalau tinggal kelas, sedih. Dari kelas 6 SD naik ke SMP, kita senang atau sedih? Senang. Kalau ternyata gak lulus dan gak bisa masuk SMP, senang atau sedih? Sedih. Itu kita udah jalanin semua dalam hidup kita. Bukankah ketika kita naik dari kelas 1 ke kelas 2, itu berarti kita akan menghadapi ujian yang jauh lebih berat daripada kelas 1. Setelah kita, ketika kita lulus dari kelas 2 ke kelas 3, bukankah konsep artinya kita akan menghadapi ujian kelas 3 yang lebih berat daripada kelas 2? Terus sampai kelas 6. Lalu ketika kelas 6 kita tinggalkan bangku SD ke SMP, kita seneng gitu. Bahkan kadang-kadang khususnya SMP, SMP atau SMA coret-coretan gitu kan. Bajunya dicolok-colok padahal gak ada gunanya juga. Dan kita gak bisa kasih orang akhirnya. Kenapa tuh coret-coret? Seneng masuk SMA. Bukankah artinya masuk SMA, ujian di SMA jauh lebih sulit daripada ujian di SMP, dan ujian di SMP jauh lebih sulit daripada ujian di SD. Artinya itu pola yang sudah kita lakukan selama ini. Dan itu gak ada masalah sama sekali. Gak ada masalah. Kenapa begitu bicara akhirat dan ibadah terjadi masalah? Jawabannya karena syaitan memprovok jamaah. Jangan pernah mau sama syaitan. Jangan mau termakan sama syaitan. Konsekuensi kita naik kelas adalah ujian semakin berat. Tapi pertanyaan, kok bisa kita lalui? Itu kan pertanyaan, kok kita bisa lalui kelas 2, kelas 3, kelas 4, lalu SMP, SMP, lalu SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, lalu nanti SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kenapa kita bisa lewati itu? Dan kita fun-fun aja. Karena proses belajar kita gak berhenti, itu poinnya. Coba kalau proses belajar kita berhenti, dan pelajaran semakin sulit, maka kita gak akan lulus ujian tersebut. Kenapa kita lulus ujian SD, kita lulus ujian SMP, kita lulus ujian SMA? Karena proses belajar kita tidak berhenti. Karena isi kelas 1 SMP, isi kelas 2 SMP, isi kelas 3 SMP, isi kelas 1 SMA, isi kelas 2 SMA, isi kelas 3 SMA, bukan hanya ujian, tapi ada proses belajar. Dan belajar itulah yang membuat kita punya ilmu untuk menghadapi ujian tersebut. Dan ketika kita punya ilmu menghadapi ujian, kita akan aman. Yang jadi masalah bukan ujiannya berat atau ringan. Yang jadi masalah kita hadapi ujian gak pakai ilmu. Itu jadi masalah. Ujian sesulit apapun, kalau kita tahu ilmunya gampang ya, Ma. Ujian sesulit apa? Kalau kita tahu ilmunya gampang. Ujian semudah apapun, kalau kita lupa ilmunya bermasalah. Itu poinnya. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan ilmu dan amal ibadah. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Allah akan tolong kita. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga kamu. Jadi jangan hanya lihat dari satu sisi. Kalau Allah sayang, Allah akan uji. Iya. Dan bukan hanya Allah akan uji, Allah akan jaga kita dalam ujian tersebut. Jadi jangan berhenti sampai Allah akan uji. Iya sih, tapi aku takut. Allah akan jaga juga. Allah akan tolong. Dan sehingga kita akan lulus ujian tersebut. Bismillah. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Semoga Allah SWT berkahi kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya dan menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.